السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعليكم والاه، أما السلام. بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang bahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-63. Nah, ya silakan Pak Abdul Qahir baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Dia berkata kepada dia telah berkata, ya kaumku, apa pandangan kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia memberiku rahmat darinya, dan siapa yang akan menolongku dari Allah jika aku mendurhakainya. Dan kalian tidak akan menambahkanku selain kerugian. Qala fi'lun madin, fa'ilnya domir mustatir huwa yaudu ala soleh, ya harfun nida, qaumi munada, al ya'u ya mutakalim yang dimaktub sebagai mudofun ilaihi. Alhamzatu harfu istifham, ro'ai fi'lun madin, tumnya sebagai fa'il, in harfu sartin, kun fi'il madinakis, atta'unya sebagai fa'il, sebagai isim kana, ala bayyinatin jarwa majur sebagai khobar kana, mir rabbi jarwa majrur, Aliyahu mudofun ilaihi alwawu hafru atfin, atani fi'lun madin, fa'ilnya domil mustatir huwa, aliyahu mudofun ilaihi, minhu jarwa majrur, rahmatan maf'ulun bi dari ata ya sadia. Fa harfu apa, harfu jawab satu ya tadi ya? Alfau. Memang ada syaratnya. Oh iya benar-benar. Iya ya. Alfau harfu jawab sarti. Man isim istifham ya tadi ya. Sebagai mubtada. Yang suruh nih isim istifham sebagai mubtada, betul. Man isim istifham sebagai mubtada, yang suruh nih fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, nunnya nun wiqayah alya'u maf'ulun bi, yang surus jumlah fi'liyah sebagai khobar, minallahi jarwa majrur, in harfu sartin ya tadi lagi ya. In asaituhu asai fi'lun madin, fa'il atta'u sebagai fa'il, hu maf'ulun alha'u maf'ulun bih. Fama fa harfu atfin, ma harfu nafin, tazidunani fi'lun mudhari'un, fa'ilnya apa tak berada? Fa'ilnya wow. Al-wawu sebagai fa'il, astagfirullah. Nun wiqaya al-ya'u maf'ulun bih, Zaira. Zaira. Na'ad ya dad. Zaira. Nah dari mana? Fama taziidunani ghaira taksir. Berarti ini maful bi kedua. Ah, ghaira maf'ulun bi ya. Astagfirullahaladzim. Ghaira maf'ulun bi. Iya ya. Ghaira maf'ulun bi ya. Ghaira maf'ulun bi taksirin mudhofun ilaih. Naam. Taksirnya qala ya salihu liqaumihi. Enggak ada ya-nya. Qala salihun liqaumihi. Oke. Okay. Qala ya salihu liqaumihi. Ya qaumi akhbarni. Akhbiruni in kunta. Akhbiruni in kuntu ala burhani minallahi wa atani minhun nubuwati wal hikmati. Wa atani minhun nubuwata. Ini maful bi. Minhun nubuwata wal hikmata berarti ya. Wal hikmata. Wal hikmata. Samanil ladzi yadfa'u ani iqabilahi ta'ala. Ini maful bi lagi. Oh ya. Ani iqaballahi ta'ala. Iqabi ta'ala in asaituhu falam aballigh risalata. Falam aballigh risalata. Bukan, itu kan asalnya ballagha yuballighu. Kemudian kan majzum, tapi karena ada al depan jadi dikasrahkan. Falam uballigh risalata. Oke. Falam ubalighi risalata wa ansah lakum fama tazidunani ghaira tadlili wa ib'adin tadlilin wa ib'adin anil khair tadlilin wa ib'adin anil khairi. Salih telah berkata kepada kaumnya, ya kaumku, beritahukanlah jika aku mempunyai bukti dari Allah dan aku diberi darinya kenabian dan hikmah. Maka siapakah yang dapat menolak dariku siksa Allah Ta'ala jika saya mendurhakainya dan menyampaikan risalah wa ansahu lakum dan nasihat kepada kalian maka kalian tidak dapat memberikan tambahan apapun kepadaku selain kesesatan dan menjauhkanku dari kebenaran. Nah, dari kebaikan. Nambar taufik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansurni minallahi in 'asaytu. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana menurutmu? Jika aku berada di atas petunjuk yang nyata dari Rabbku, dan dia memberikan kepadaku rahmat, maka siapakah yang bisa menolongku dari adab Allah jika aku mendurhakainya? Aku telah diberikan amanah untuk menyampaikan risalah. Maka jika aku tidak menyampaikan risalah kepada kalian, bagaimana aku bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala? Fama tazidunani ghaira taksir. Maka kalian tidak menambahkan kepadaku selain kerugian saja. Kan sebelumnya Nabi Saleh dirayu ya oleh kaumnya. Kata mereka, ya, kunta marjua, tadinya kamu itu pemuda harapan kami di masa mendatang yang akan memimpin kami. Tujuan mereka agar Nabi Saleh mau berhenti berdakwah, kemudian mengikuti ajaran nenek moyangnya. Tapi ini enggak mempan. Karena Nabi Saleh adalah Nabiullah. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia menyadari dirinya adalah seorang Rasul yang tugasnya menyampaikan risalah. Kalau seorang Rasul tidak menyampaikan risalah, maka dia mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anjuran yang diberikan oleh kaumnya Nabi Saleh ini, ya, tidak menambah kecuali kerugian kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nah, ya baca Bu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fil ardillah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kalian sebagai tanda, sebagai bukti. Maka biarkanlah unta itu makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan keburukan. Maka Allah akan menimpakan pada kalian azab yang dekat. Al-Waharf Adfin, ya harfu nida, kaumi munada, ya dengan ya mutakalim yang dibuang, hazihi isim isyarah sebagai mustada, naqatun khobar, Allahi mudofun, lafudalala sebagai mudofun ilaihi, lakum jarwa majrur, ayatan maful mutlak, saya apa namanya? Maful mutlak ya. Ya Ustaz. Ayatan. Ini kan berarti menjelaskan tujuan ya. Berarti ini maful min. Ajli. Ajli ya. Ayatan maful min ajli. Alfa'u. Afu'adfin. Zaru fi'il amr. Zaruha. Ini fa'ilnya. Fa'ilnya wa Ustaz ya. Iya, ini fa'ilnya. Ha maf'ulun bi ta'kul fi'il amr itu fi'il mudhari. Hah? Apa Ustaz? Mudhari majzum, ta'kul. Oh. Majzum dari mana majzum Ustaz? Majzum bagi jawab, fi'il jawab. Oh, sebagai fi'il jawab. Dari darum. Oh, fi'il mudhari majzum sebagai fi'il jawab. Fil ardi jarwa majrur, Allahi mudofun ilaihi, alwaw harfu afin, la harfu nahin, tamassu fil mudari majzumun bila nahiyah, ha mafulun bi. Bisuin jarwa majrur, alfa'u harfu afin, yakhuza, fi'il mudhari mansubun bi apa ya Ustaz? Binah. Dia kenapa masuk ya Ustaz? Dari lata di lanahi ya? Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz. Apa lupa? Itu fi'il jawab Bu. Dari wala tamassuha. Oh, fi'il jawab. Oh iya. Fi'il jawab, sebagai fi'il jawab, mansubun kena fi'il jawab. Kum mafulun bi adabun fa'il na'at qaribun na'at. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi ja'alaha lakum hujjatan wa amal wa alamatan tadullu ala sidqi fima ad'ukum ilaihi. Fatrukuha ta'kul fi ardillahi falaisa alaikum rizquha fala tamassuha bi akrin fa innakum in fa'altum dzalika yakhuzukum minallahi adzabun qaribun min akriha. Wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kalian sebagai hujah dan tanda yang menunjukkan atas kebenaranku terhadap apa yang aku dakwakan kepada kalian. Yang aku doakan pada agar kalian kembali kepada Allah itu, Ustaz. Ilahi ya itu. Maka lepaskanlah unta itu, maka biarkanlah unta itu makan di bumi Allah, dan maka rezekinya bukanlah dari kalian. Dan jangan kalian mengganggunya dengan melukainya, maka sesungguhnya kalian, jika kalian berbuat demikian, azab dari Allah, azab yang dekat akan menimpa kalian dari Allah, sebab kalian melukainya. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Wahai kaumku, inilah unta dari Allah untuk kalian sebagai tanda. Ini kan dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka minta mukjizat ya. Kaumnya Nabi Salih ini minta agar Nabi Salih menunjukkan mukjizat. Lalu Allah mengilhamkan ya kepada Nabi Salih ya keluar unta dari bebatuan. Ya. Keluarnya unta dari bebatuan. Kemudian ternyata setelah untanya ini ya berhasil ditunjukkan sebagai mukjizat bagi kaumnya, sebagian kaumnya tetap ingkar. Ya. Sebagian kaumnya tetap ingkar. Kemudian kata Nabi Saleh, unta ini sebagai ujian bagi kalian. Ya. Maka fadaruha takul fi ardillah, maka biarkan dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu. Dan janganlah kalian ya apa namanya mengganggu unta tersebut dengan suatu keburukan. Fa ya'khudakum adabun qarib. Kalau kalian mengganggu unta tersebut, maka akan menimpa adab yang dekat untuk kalian. Dan pada akhirnya, karena unta ini dirasa mengganggu aktivitas minum ya. Jadi di ayat yang lain dikatakan bahwa ada jatah minum ya, bergantian ya. Antara unta dengan kaum Nabi Salih. Dan mereka merasa terganggu dengan kehadiran unta. Lalu mereka pun akhirnya membunuh unta tersebut. Ya. Nah, kita baca dulu lanjutannya. Baca Bu Fatimah. Mana Bu Fatimah? Naam Ustaz. Oh iya, kira-kira yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqaruha faqala tamattu تعو في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Maka mereka menyembelihnya dan dia berkata, bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari, maka janji Allah tidak pasti akan datang. Alfa'u harfu atfin, akoru fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, ha makulun bih, alfa'u harfu atfin, qala fi'lun madin, fa'ilnya mustatir, takdirhu ala huwa. Tamat ta'u fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, fi dari jarwa majrur kum mudhafun ilaih, salasata makulun bih, ayyamin mudhafun ilaih, dalika isim isyarah sebagai mubtada, wa'dun khobar ghairu sifat dari wa'dun, saya ya betul Makdzubin udhofun ilaih. Tafsirnya namanya. Fakadzabuhu fanaharu naqata faqala lahum salihun istamti'u bihayatikum fi baladikum salasata ayamin fa innal azaba nazilun bikum ba'daha wa dhalika wa'dun minallahi ghairu makdzubin labudda min wuqu'ihi. Maka mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu, dan Nabi Soleh berkata kepada mereka, istamta'inu, bersenang-senanglah ya. Bersenang-senanglah kalian dengan hidup kalian di negeri-negeri, di rumah kalian selama 3 hari, maka sesungguhnya azab akan turun kepada kalian setelahnya. Demikianlah janji dari Allah, tidak mungkin dusta. Wajib bagi kalian menerimanya. Bukan. Yang pasti terjadi. Labuda itu kan mesti. Mesti terjadi. Ya. Yang pasti terjadi. Dalam sehari. Yang baru. Fik wa jazakallahu khairan. Tadi salah-salah harusnya Naibu Zorof ya. Karena kan ini... keterangannya ada di sebelahnya ya, ayamin. Jadi namanya naibu zorob, pengganti zorob. Karena zorobnya sebelah nilainya. Nah. Naibu zorob. Alhamdulillah. Sufran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayamin darika wa'dun ghairu makdzub. Maka kaum Nabi Saleh menyembeli unta tersebut. Faqala, ya, maka Nabi Saleh pun berkata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan nikmati hidup kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu akan datang adab yang membinasakan. Dzalika wa'dun ghairu maktub, ya. Itulah janji yang tidak akan didustai, yang tidak akan didustakan. Artinya pasti akan terjadi. Jadi kaumnya Nabi Saleh ini sudah diperingatkan disebabkan kalian melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga unta tersebut, akan datang kepada kalian azab dalam waktu 3 hari. Seperti biasa ya. Orang-orang kafir itu tidak percaya dengan peringatan semacam ini sampai mereka benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan ketika itu terjadi semuanya sudah terlambat. Ya, kalau ada buat di depan mata, ya taubat tidak lagi diterima. Nah, silakan dibaca buku Niyati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna najjayna salihan walladheena aamanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi idh وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Dan ketika perintah kami atau keputusan ya Ustaz, ketika perintah kami datang, kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami dan kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Rabbmu dialah maha kuat lagi maha perkasa ya Ustaz, lagi maha perkasa. Ya. Alfa'u harfu atfin lamma dzaraf jaa fil madi amru fa'il dari jaa na mudhofun ilai. Najaina najaina ini fil mudhari ya dengan fa'ilnya. Ingat fil madi deng, fil madi. Fi'il madi dengan na sebagai fa'il, solihan maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin alladzina isi mausul ma'tuf ke solihan Amanu fi'il maldi, fa'ilnya al-waw fa'il, ma'a dhorof makan, al-ha'u mudofun ilai. Birahmatin jarwa majrur, minna jarwa majrur, al-waw harf atfin, min khizyi jarwa majrur, yaumi ini mudofun ilai dari hizyi, idhnya mudofun ilai juga ya pada hari ini. Ya betul ya. Ustaz kata. Inna harfu tauki dan wanasbin. Rabba isim inna al-kafu mudofun ilai. Huwa khobar al-qawiyu badal al-azizu na'at. Na'at dari qawiyu. Jumlahannya 66 ya. Falamma ja'a amruna bihalaki samudin najaina. Betul ya, bihalaki. Bukannya gair munsharif ya. Jadi bihalaki samuda. Oh iya. Samuda gair munsharif ya, gair munsharif. Bihalaki samuda najaina salihan walladzina amanu ma'ahu minal halaki bi rahmatin minna wa najainahum min hawanin dzalikal yaumi wa dzillatihi. Maaf ya Ustaz ini. Wa dzillatihi. Inna rabbaka ayyuhar rasul. Jangan disukunin min hawani. Oh, masih mudhof ya. Kan mudhof min, ya. Iya. Min hawani dzalikal yaumi wa dzillatihi. Inna rabbaka ayyuhar rasul wal qawiyyul azizu. Wa min quwwatihi wa izzatihi an ahlakal umama taghiyata ya taghiyata wa najjar rasula wa atba'ahum rusula jamaknya oh iya rasul. Ya jamaknya rasul ya iya kalau ini kan ada wawunya ya kalau mufrad ya rusula wa najjar rusula wa atba'ahum dan ketika keputusan ketika perintah kami datang berupa kebinasaan kepada kaum Samud, kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kebinasaan dengan rahmat dari kami dan kami selamatkan pula mereka yaitu hewan-hewan ya. Apanya? Hawanu itu apa sih? Hawanu? Apa sih? Hawanu? Oh, dari kehinaan. Oh, hawani. Oh, dari itu ya, hawan itu ya. Dari kehinaan. Dari kehinaan pada hari itu ya. Dilatihi juga kehinaan. Dzillah sama kerendahan. Kan kehinaan juga kan ya? Oh, iya. Ya, sama. Dari kehinaan pada hari itu. Dan sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa yang dengan kekuatannya dan kemuliaannya Allah dia membinasakan umat yang melampaui batas dan Allah selamatkan rasul-rasulnya dan orang-orang yang mengikutinya. Naam barakallahu fiik. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Maka ketika datang perintah kami yaitu azab dari kami, kami selamatkan Nabi Saleh dan orang beriman yang ada bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka dari kehinaan pada hari tersebut, yaitu berupa dibinasakannya kaumnya Nabi Saleh yang kafir, ya karena kekafiran mereka. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa lari dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah terjadi. Naam. Silakan dibaca. Oh, ini Bulisan yang tangan mau baca ya. Enggak apa-apa. Ayo, Bulisan baca, Bu. Baik. Ustaz. Wa wa akhadzal ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim dzatimin wa harfu istinaf akhadza fi'il madi fa'ilnya domir huwa domir mustatir huwa alladhi isim mausul sebagai maf'ul bi muqaddam ustaz dari zolamu ya benar benar zolamu fi'il madi waw sebagai fa'ilnya asaihatu fa'il dari akhoda ya ustaz betul ya ya fa itu harfu sababi ustaz boleh asbahu fi'il madi waw-nya sebagai isim asbahu isim asbaha fi diari jar wa majrul him maf'ulun him mudafun ilai yatimin khoba dari asbaha itu ustaz betul ya tadi saya belum ngertiin ya ustaz when bukan udah tadi ya belum ya dan dia menimpakan kepada orang. Nanti yang artinya dari fa'ilnya dulu. Ustaz, oh ya. Dan fa'ilnya dan apa? Suara. Seharusnya. Suara kan Ustaz? Teriakan. Ya, ya, teriakan keras. Dan ya. Dia suara yang keras itu suara yang keras itu menimpa orang yang zalim. Menimpa orang-orang yang zalim. Merinta mereka orang-orang yang zalim. Maka Pak Asbah ini masuk pada saat masuk pagi gitu Ustaz. Enggak, Asbah itu artinya soro. Ya, maka mereka soro. Menjadi maka jadilah, maka lalu jadilah mereka di dalam rumah-rumah mereka. Yasmin itu kalau bahasa kita mayat yang bergelimpangan gitu Ustaz. Amin. Tafsirnya wa akhadzatis sayhatul qawiyatu samuda zalimin fa asbahu fi diyarihim mauta hamidina sakitina ala wujuhihim la haraka bihim la hiraka lahum la hiraka lahum ini ada la hiraka lahum dertak mana dertak la hiraka oh ya la hiraka lahum terus artinya artinya dan suara teriakan yang suara yang teriakan yang kuat suara dan suara yang keras melengking serta sangat keras menimpa telah menimpa orang-orang yang zalim itu Ustaz. Iya. Maka pada saat memasuki waktu pagi di tempat tinggal mereka, mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan tersungkur di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka tidak bergerak. Itu Ustaz. Nah, ya betul. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhadha alladziina dhalamu shayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan teriakan yang sangat keras menimpa orang-orang yang zalim dari kaum Samud. Fa'asbahu maka mereka menjadi bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi azab yang turun kepada kaum Samud adalah berupa teriakan yang sangat keras yang membuat mereka jatuh tersungkur hingga mati dan mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Nah, kita lanjutkan. Pak Edi baca. Bacaan. 68 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Seakan-akan mereka tidak berdiam di dalamnya. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud itu kafir terhadap roh mereka. Ingatlah alangkah celaka jauhnya kaum Samud itu. Ka'anna harfu tasbih. Lam harfu nafi wajadi. Ini ka'anna, ini ka'an. Jadi ka'an ka sama an. Al-kaf, al-kaf, berarti jar majrur. Ya, boleh gitu aja. Ya. Lam, arfu, nafi wa jasmin, yagnau fi'il mudorak majzum, fiha jar majrur. Allah, an, sama lah, huruf tetanbih, inna khafu taukid wa nasbin samuda isim inna kafaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya kafaru, jumlah kafaru adalah khobar inna robbahum, robba maf'ul bi hum mudhof ilaih Allah khafu tanbi bu'da bu'da itu itu apa namanya maf'ul mutlak okay. Maf'ul mutlak iya li samud jam majrur. Ka'anahum fi syara'atin zawalihim. Fi sur'ati zawalihim. Ka'anahum fi sur'ati zawalihim. Wa fana'ihim lam ya'isu fiha. Ala inna samuda jahadu bi ayati rabbihim. Wa hujjajihi ala bu'dalli. Bu'dal samuda wa torodan lahum min rahmatillah hamzanya hamzah qat'i jadi fama askohum wa adal lahum seakan-akan mereka begitu cepatnya lenyap dan hilang. Seakan-akan tidak pernah ada di dalamnya. Ingatlah sesungguhnya kejadian Samud ini adalah sebagai hujah atas ayat-ayat Allah. Ketahuilah sesungguhnya Samud menentang ayat mereka dan hujahnya. Sesungguhnya kaum Samud ini menentang ayat Allah. Ayat Allah wa hujajihi dan mereka menentangnya. Ingatlah orang Samud itu sangat jauh. Toroda itu Allah jauhkan, sama aja. Oh jauhkan ya, dari rahmatnya, sehingga mereka ini apa Allah takjub ya? Betapa menderitanya dan hinanya mereka. Betapa menderitanya mereka dan hinanya mereka. Nah, nah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa akhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dalamnya. Jadi karena cepatnya mereka binasa, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dalamnya. Seakan-akan kaum Samud itu tidak pernah hidup di negerinya. Ala ketahuilah inna samuda kafaru rabbahum. Sesungguhnya kaum Samud itu mereka kufur ya. terhadap rob mereka. Ala bu'dan li Samud. Ketahuilah bahwasanya Samud itu jauh, ya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka ada al-matrut, ya, yang diusir, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang menderita dan hina. Na'udzubillah. Nah. Kita lanjutkan. Bu Herin, ya, baca yang dalam bacaan Bu Herin. Skip dulu Ustaz, ya. Skip dulu. Oke. Bu Bu Marsih baca, Bu. Mana Bu Marsih? Atau Bu Nurul dulu deh. Bu Nurul. Nah, Ustaz. Ya, baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Dan sesungguhnya telah datang para utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka berkata, selamat. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan tak lama setelah itu Nabi Ibrahim datang dengan anak sapi yang dipanggang. Ustaz. Nah. Al-waw harfu atin, ya. Boleh. Lam harfu taukid, kad harfu taukid, ja'at fi'il madi, tau ta'nisi, rusulu fa'il, nah mudofun ilai, Ibrahima maf'ulun bi, bil busra jar majrur, walu fi'il madi, waw sebagai fa'il, salaman, salaman apa? Makul kauli, ya. Salaman itu berarti apa? Lalu salaman makul kauli, ya. Iya, betul. Makulul kauli, ya, betul. Ya. Kemudian qala fi'il madi maaf fa'ilnya dhamir mustatir wa. Kemudian salamun salamun salaman gimana ini? Salamun ini mubtada aja. Oh, salamun, salamun alaikum gitu, ya. Oh, ya. Alaikum yang dibuang gitu, ya. Ya. Alfa'u harfu atfin mamanya apa nih, ya? Gimana? Katat kala. Ini, ya, apa zaraf, ya? Mama ma ini apa namanya? Tidak lama. Nafi, ya? Iya, nafi aja. Nah. Ma unafin nafi, ya, nafi. Kemudian labisa ini zarau tidak lama, kan. An harfu nasbin wa nas wa masdariyin ja'a fi'il madi fa'ilnya mir mustatir bi ijlin jar majrur hanidhin Naat, ya. Walakad ja'ad rusu'eh. Walakad ja'al malaikatu Ibrahima alaihi salami bibus'eh. Yubashirunahu wa wazawjatihi bi'ishaqi wa Ya'quba. Bi'ishaqa, ya. Bi'ishaqa. Ya, bi'ishaqa wa Ya'quba. Ba'dahu faqalu salaman qala raddan ala tahiyyatihim salamun wa dhahaba syari'an wa ja'ahum bi ijlin saminin maswiyin liya'ulu minhu Dan sungguh telah datang para malaikat kami kepada Ibrahim alaihissalam memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia dan istrinya akan memperoleh anak ini, anak ya Ishak dan Yakub setelah itu. Maka mereka berkata, selamat. Nabi Ibrahim membalas ucapan salam mereka atau salam mereka, salam. Kemudian Nabi Ibrahim pergi cepat-cepat ya, Sarianut Sorza, dan kembali datang kepada mereka dengan daging dengan anak sapi yang gemuk yang dibakar untuk mereka makan darinya. Itu Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Dan sungguh datang kepada Ibrahim para utusan kami, yaitu para malaikat bil-bushra, yang memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang kelahiran ya Nabi Ishak, lalu setelahnya Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Qalu, para utusan itu berkata salama, yang mengucapkan salam, qala salam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab salam tersebut, fama labisa. Maka tidak lama kemudian anja'a bi'ijlin hanid. Nabi Ibrahim kembali membawakan anak sapi yang dipanggang. Dari ayat ini kita bisa mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, bahwa malaikat itu bisa datang dalam wujud manusia, ya. Karena di sini utusan yang dimaksud adalah para malaikat dan mereka datang dalam wujud manusia. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwa disunahkan ketika bertemu atau bertamu ya mengucapkan salam. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa disunahkan bagi yang menerima tamu untuk menyajikan yang terbaik ya untuk tamu mereka. Bahkan di sini bisa dibayangin ya, yang disajikan itu sapi panggang. Ya, ini kan masya Allah menunjukkan penghormatan yang luar biasa kepada tamu. Nah, sunnah bagi kita kalau ada tamu ya itu diberikan ya makanan dan minuman ya sesuai dengan kemampuan. Nah, ya kita lanjutkan. Baca umumikal baca ya. Ustaz, assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Dan ketika Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh kepada hidangannya, ia curiga kepada mereka dan menjadikan dirinya merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, janganlah engkau takut, sungguhnya kami telah diutus kepada kaum Lut. Alfa'u harfu atfin lama dorof ro'a fi'il madhi, dhamirnya dhamir mustatir huwa, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, aidiya maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih, la harfu nafyin, tasilu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir hiya ustaz ya, ilaihi jar majrur, nakiro maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih, alwawu harfu atfin au jasa fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, minhum jar majrur hifatan hal. Qalu, ini bukan maf'ul bih ya? Itu hal apa maf'ul bih? Wa au jasa minhum khifa. Mahwal dia ifatan dalam kondisi takut gitu kan? Itu udah sempurna ya. Bukannya ini ngomongin menyelip apa? Ketakutan menyelimuti dia gitu. Ifatan di qalu fil madhi. Enggak juga ya? Mafulia ajli. Ini kan lazim ya, Ustaz. Enggak butuh objek. Karena takut ya. Iya, karena takut ya. Iya, berarti khifatan maful min ajli. Oke. Maful min ajli, khifatan. Qalu fil madhi alwawu sebagai fa'il la harfu nahyin takhaf fil mudhari majzumun bila min nahyah inna harfu taukidin wa nasbin na isim inna ursilna fil madhi mabnil majhul na naibul fa'il ila qomi jar majrur lutin mudhafun ilaih. Tafsirnya 70. Mohon maaf bisa naik Ustaz. Oh iya. Nah. Falamma ra'a Ibrahimu aydiyahum la tasilu ilal ajlil ladhi atahum bihi wa la yakuluna minhu ankara dhalika minhum. Wa ahassa fi nafsihi khifatan wa azmaraha qalat til malaikatu lamma ra'asma bi ibrahima minal khawfi la takhaf inna malaikatu rabbika ursilna kalau ina berarti malaikat apa dong kan oh, ada ya, nanya berarti malaikatu ya nanya panjang ya Sud ya kabarnya ya, ina ya benar. Kabarnya inna malaikatu. Inna malaikatu rabbika ursilna ila qaumi lutin liihlakihim. Dan ketika Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh kepada anak sapi yang ia hidangkan kepada mereka dan mereka tidak memakannya, ankaro dzalika. Apa statement mengkiri apa mengingkari? Iya, maksudnya Nabi Ibrahim mengingkarinya dan merasakan takut. Nabi Ibrahim dan merasakan takut di dalam jiwanya dengan ketakutan. Wat mara itu maksudnya tapi disembunyikan. Oh iya ya. Dan ia menyembunyikannya. Malaikat berkata ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Ibrahim yaitu ketakutan, janganlah engkau takut, sesungguhnya kami malaikat Rabbmu dan kami diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Demikian Ustaz. Nama barakatik jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Nah, ma'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Maka ketika keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya, melihat tangan mereka, yaitu para malaikat yang datang dalam wujud manusia, la tasilu ilaihi nakirahum, ya, tidak menyentuh makanan yang disajikan nakirahum, maka Nabi Ibrahim pun mengingkarinya, maksudnya mulai curiga, wa ujasa minhu khifah, dan merasakan ketakutan tapi tidak ditampakkan, ya. Qalu, ketika para malaikat tersebut melihat adanya ketakutan dalam diri Nabi Ibrahim, maka mereka mengatakan, la takhaf, janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Inna ursilna ila qawmi Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut alaih salatu wassalam. Jadi kami diutus untuk memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa kaum mereka akan dibinasakan. Jadi sini kita memahami bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup di masa yang sama. Ya. Hidup di zaman yang sama dengan masing-masing umatnya. Ya, Nabi Ibrahim memiliki umat dan Nabi Lut pun memiliki umatnya sendiri. Nah, kita lanjutkan satu ayat lagi tanggungnya. Baca, Bu Marsi tadi belum jadi baca. Hadir enggak? Hadir, Ustaz. Apa tadi lagi ngomong suami? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Ya'qub. Imra'atuhu al-wawu harful istinaf imra'atuhu imra'atu mubtada al-ha'u mudhafun ilaih qa'imatun khabar wa dhahikat al-fa'u harfu 'athfin dhahikat fi'il madhi hiya fa'ilnya. فبشرناها الفاء حرف عطف فبشرنا فعل ماضي نافع الهاء ها مفعول به بإسحاق جر ومجرور الواو حرف عطف من وراء جر ومجرور إسحاق مضاف إليه تتع يعقوب مفعول به مفعول به Wa mara'atu Ibrahima Sarah kanat qa'imatun min wara'i sitar tasma'u. Kanat berarti qa'imatan. Qa'imatan. Kan khabarnya. Oh, iya. Kanat qa'imatan min wara'i sitar tasma'ul kalama. Wa dhahikat ta'ajuban mimma sami'at. Fabasyarnaha 'ala alsinatil malaikati biannaha satalidu min zawjiha Ibrahima waladan yusamma Ishaqa wa ya'ishu waladaha wa sayakunu laha ba'da ya'ishu waladuha wa ya'ishu waladuha wa sayakunu laha ba'da Ishaqa hafidun minhu wa huwa Ya'quba wa huwa Ya'qubu. Dan istri Ibrahim Sarah, dia berdiri di belakang hordeng mendengar perkataan itu. Lalu dia tersenyum kaget dari apa yang dia dengar. Lalu kami beri kabar kepadanya melalui lisan malaikat bahwasanya dia akan melahirkan, bahwasanya istrinya akan melahirkan, bahwasanya istri Ibrahim akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, dan dia akan hidup dan anaknya. Dan anaknya hidup. Ini nyanyi gimana seperti ini? Oh, ya, dia akan hidup anaknya Sarah. Ini kan bagian ke Sarah. Oh, dan dia akan menghidupkan anaknya Sarah. Bukan, anaknya yang hidup. Kan ini fa'ilnya walduha. Iya, jadi gimana artinya? Dan dia? Iya, dan anaknya akan hidup. Oh, dan dia. Oh, dan dia dan anaknya akan hidup. Iya, ya. Dan dia dan anaknya akan hidup. Kemudian, setelah Ishak akan ada seorang cucu darinya dan dia bernama Yakub. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mara'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dan istrinya, istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah, berdiri pada hikat, lalu dia tertawa. Ini tertawa karena bahagia gitu ya. Tertawa karena bahagia ya, karena mendengar ucapan dari tamu yang mengabarkan bahwa mereka akan dikaruniai anak. Fabasyarnaha, maka kami berikan kabar gembira kepadanya, itu istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, dengan kelahiran Ishak. Wa min wara Ishak, Ya'qub. Dan setelah Ishak, nanti ada Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Taib ya, kita baca dulu pertanyaannya. Bu Marsi tadi bertanya, kalau akhada fi'il dari Soihah, kenapa bukan akhodat ya Ustaz? Padahal di tafsirnya akhodat. Nah ini, jadi gini ya, kalau fi'il nggak langsung ketemu sama fa'ilnya, maka tidak melazimkan kesesuaian pada nau ya. Tadi ayat berapa ya? Ayat berapa tadi? 67 ya. Ini kan antara akhoja sama soha enggak langsung ya? Iya. Kalau langsung bertemu iya wajib. Akhodatis soihatul ladina dzalamu ayat wajib. Tapi kalau enggak bertemu langsung, ini kan antara akhoda sama asoihah, ada tengah-tengahnya ya, aladina dolamu ya. Iya. Nah, ini enggak wajib, itu jawabannya ya. Nah, makanya kalau ditafsirkan langsung. Tafsirnya kan langsung, kalau langsung ya harus mu'anas ya. Nah. Pak Bukhari bertanya, apa maksud makulul qaul? Makulul qaul itu dari kata qala yaqulu qaulan qailun makulun. Jadi makulul qauli adalah ucapan yang diucapkan. Ya sebetulnya ucapan yang diucapkan itu ya diirob lagi sih. Misalnya kalau kita mengucapkan qala Abdullah hada kitabun, maka hada mubtada kitabun khobar. Hada kitabun ini kan ucapannya Abdullah kan. Ya berarti ya hada kitabun ini namanya makulul qauli ya. Jadi tadi kutipan ya Ustaz. Hah? Kutipan kalau kita itu mengutip. Ya, kalau dalam bahasa kita kutipan betul ya. Ucapan yang dikutip ya, betul. Nah, kalau tadi itu salaman, kalau mau kita Eropa dia sebagai maful mutlak ya. Dari kata usallimu salaman gitu ya. Nah. Pak Junaidi bertanya, kenapa ayat 69 fil madinya ja'at rusuluna? Nah, itu. Karena ada karena ada kaidah kullu jam'in mu'annas ya. Kullu jam'in mu'annas. Setiap jama' itu mu'annas. Dan ini berlaku mau yang jama' tafsiril akil ataupun mu'annas sama-sama boleh dihukumi mu'annas. Tapi kenapa kalau di buku-buku pemula biasanya dibedakan? Ya namanya juga pemula ya. Kalau di ikatan pemula itu variasi kaidah seperti itu belum diajarkan. Pokoknya kalau pemula mah yang lempeng-lempeng aja. Kalau mudakar yang mudakar, mu'annas ya mu'annas. Nah, dari tafsir 71 jadi Yakub itu cucu Ibrahim bukan anaknya. Iya, kan Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak ya. Berarti kan cucu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, apa nakiratu fil madiyah? Tadi saya menyebutnya maful bih. Iya, tadi maful bih. Nakiratu fil madiyah. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis ya. Berarti sekarang hadis berapa? 75 bukan? Ya, 75 ya? Bapak Ibu, 5 aja. Nah, Ustaz 75. Iya, benar Ustaz. Iya, iya. Sebentar. Ya. Baca Pak Bori. Tujuh lima ya? Iya, 75. Ya, ya. Ya. Babu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hal yu'akhidu bi'akmalil jahiliyah. Yu'akhidu. Yu'akhidu bi'akmalil jahiliyah. Hadisun Ibnu Mas'ud. Ini hadis Ibnu Mas'udin. Langsung aja bacanya. Hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Qala rajulun. Ya Rasulullah, annu'akhadzu bima amilna fil jahiliyati. Qala, man ahsana fil islami lam yu'akhadz bima amila fil jahiliyati. Wa man asa'a fil islami ukhija bil awwali wal akhiri. Akhrajahul Bukhari fi kitabi istitabatil murtaddina. Istitabatil murtadina babun ismun min asyraki billah. Ismu man syakman asyraka billahi. Ismun man aw man asyraka billahi. Bab apakah disiksa amal orang jahiliyah? Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apakah disiksa dengan kami disiksa? Oh, apakah kami disiksa dalam kondisi jahiliyah? Apakah kami disiksa dengan dosa yang kami lakukan pada waktu jahiliyah? Pada yang kami lakukan pada waktu jahiliyah, berkata Rasulullah, barang siapa yang ahsan fil Islam, berbuat baik yang dalam bagus. Islam. Tidak disiksa terhadap apa yang berbuat dalam kondisi jahiliyah. Dan barang siapa yang berbuat baik dalam berbuat jelek dalam Islam, berbuat buruk dalam Islam, ukhija bil awalil wal akhir, maka disiksa awal dan akhir. Iya, pada awal dan akhirnya. Pada awal dan akhirnya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. Nah, jadi hadis yang ke-70 ini bicara tentang apakah orang yang dulunya kafir ya dan melakukan banyak dosa ketika dia masih kafir lalu masuk Islam, dia akan disiksa dengan dosa di masa lalunya. Maka di sini Rasulullah menjawab, man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyati. Orang yang baik ya keislamannya, berbuat kebaikan ketika sudah masuk Islam, dia tidak akan disiksa dengan apa yang dia dulu lakukan ketika masih jahiliyah, ya, ketika dia masih kafir. Waman asa'a fil islami ukhida bil awwali wal akhiri. Dan siapa yang berbuat jelek ketika dia sudah berislam, dia akan disiksa dari awal hingga akhirnya. Jadi hukum orang yang masuk Islam itu, maka dosa masa lalunya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Namun kalau dia sudah masuk Islam, ya kemudian dia melakukan keburukan, maka dari sejak dia berislam sampai dia meninggal itu dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam itu ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah hijrah, hijrah dari kekufuran menuju keimanan, maka hadiah dari hijrahnya adalah diampuni dosa-dosa di masa kafirnya. Nah, hadis ini kalau Bukhari di dalam kitab Istitabatil Murtadin, wajib diminta taubatnya orang-orang yang murtad, bab keburukan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.